the best of Welcome Ezel. Yuhu! Haha! Bebas bayar. Aku lagi cari mama. Bye. sekali tamu dapat. Gampang sekali tamu dapat. Banyak sekali di pasar. Banyak sekali di pasar. Like me.